الضر إن تربى. Di dalam mustaqir ilahi kullu ma'ada itu ada delapan. Pertama, wahdaniyat, mesti betul dialah wahdaniyat. Tuhan asah, Tuhan asah, Tuhan asah. Yang kedua, kudrat iradat. Tiga ilmu, empat hayat. Itu qadirun, muridun, alimun, hayyun. Limbah itu, kudusul alam di asreh. Di dalam mutakir sini, artinya mengatakan alam ini berubah-ubah. Kudusta berubah-ubah itu, berubah-ubah. Berubah-ubah. Nah, di sini, orang tasawuf, kadang mau berpingkat dengan alam. Artinya inya tuh bertawakal kepada alam tuhnya dijaganya. Hati jangan berpegang kepada alam. Sebab apabila pikiran ke alam sini mau, sebab alamnya berputar, inya berubah-ubah. Jadi pikiran berubah-ubah juga. Berubah-ubah juga. Kadang-kadang artinya wa Allah istaqomu ala tariqati itu kalau kalah. Istaqomu. Kama umur tak kala awak. Hai sumat terpakin. Yukadir Allah menjadikan kala kala istiqomah kala kala selama ucak. Masih berpegang lawan nang baharu. Artinya nang berubah-ubah. Tak ada kala tetap. Mesti berubah-ubah juga. Bahannya tengah malam bangun bahannya guring. Ujur kan? Hah? Ujur kan? Hah? Bangun kala malam. Kitab melihat tidak apa-apa kata paham juga nah bapak kenapa ini kalah itu paham juga Ustaz sekarang dia mungkin kan ada ini kalau mau istiqomah memang ya ke hari senainya hari apa hari ahadnya lawan hari kemes ada istiqomah juga. Itu wanginya selama masih ada di otak ini berpegang kepada nang oba-oba ala kawa istiqomah. Nah kita mohon bantuan asal tauba wal maghfirah apa wa taufiq wa hidayah wal istiqomah. Wa husnul khatimah annam dalalah asal tauba wal maghfirah wa taufiq wa hidayah wal istiqomah wa khatimah. Ujar guru di Bangil guru selamanya Abdan. Aku sudah tidak ada lagi doa tak kumpul semuanya doa di dalam enam ini. Itu di akhir umur sudah suara tak dalam, sudah suara itu tak dalam. Allahumma inni as'aluka taubah wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqomah wa istiqomah. Allahumma inni as'aluka taubah wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqomah wa istiqomah. Jadi alam tadi baharu. Nah, jadi sebenarnya apabila kita telah sehat. Dan ada aja kepala nyut jasa sakit. Kalau repot, sebab itu alam berubah. Lebih baik itu pinggang pulang. Umma aja merangkan pinggang muda. Asalnya ada, kayaknya alam. Jadi bingung lah. Hah? Kada-kada bingung lagi. Memang alam itu definisinya al-alam mutaghayyir, ya rabbul mutaghayyir, hadis al-alam hadis. Itu kada-kada depan bendera kada penenggalan kita. Kada depan bendera kada ada. Asal berduit. Hah? Wah ini tahu kan. Kada bingung lagi memang alam bisa berubah. Asal bahari panjang titik wae ini ha nah bahari hibak gigi wae ini kilo ha bahari apa kata lagi menghalus halus dah tunggu ya kamu lihat wae ini ya Allah. Kacamata hendak sekilan kandalnya ya tak ada melihat habis ya ukuran kacamata tak ada melihat ya punya bau-bau mengarang ya gini makhluk baobab. Asalnya jago lama ini. Assalamualaikum. Salam. Mangga. Baobab. Asalnya pak atau lagi sekampungan kan ngomong ada jalan sini diputar sini setengah ini kurang sudah menggantar balok lagi sini ayahnya balok lagi sekalinya ada mangga pak abisnya sini banyak mangga ada bendera hijau mbak tulis putih jiun si jago jiun dimapai-kai-kai ini kisah. Ini kita jago lagi karangnya. Kenapa ya? Ratu. Ratu joget. Jago joget. Ratu dangdut. Jago dangdut. Sekali maksudnya Tuhan ada kisah lagi. Disuruh bernyanyi. Iman. Ada kawan lagi asalnya buat iman di jajaran sama nanya ketemu namanya adina kota baru gunungnya omega omega wah ini loh kota baru masukan sudah asalnya baca Quran tiga baris sekali aja, sekali hina aja. Mulai Ar-Rahman, Allah melakukan pada kal insan alam bayar bisa melakukan sebuah dengan asalnya lah ini kan. Ar-Rahman, Allah melakukan pada kal insan alam bayar bisa melakukan sebuah dengan asalnya lah ini kan. Ar-Rahman, masih aja lagi ke miskop si Dini sudah mangga itu masih aja lagi dasar nasib jiwa ayo ya gak perlu jalan ke kurangi batisnya mungkin apa tujuh meja jalan itu kurangi sudah tua ingatkan batis jagal mendatangi hadratnya Allah batis jagal mendatangi hadrat Allah wa kulluhum ajihi yaumal qiyamati warda. Batis ni mana? Kau jalan. Doakanlah mudah-mudahan anu ya, mesin cucinya di rumah aja. Jadi aku ada belajar rumah aja ke rumah sakit. Maliban. Ke rumah sakit maliban. Daur di rumah sakit. Ada kelabuling. Nah apa nih ini bapak ember? Nih ini ketawa, nih ini bekesa, nih ini berjalan. Karepesan. Mana kau? Ada tanam. Di rumah insya Allah tanam lain nampak kepentingan ya Allah nampak kepentingan yang menjaga mesin kan penting yang menjaga jarum penting menjang-jang itu aja ya, apa ada berdiri apa ada kalau pindah mengatakan burung ini kita terbuka-buka anak kalau mereka apa-apa sepertinya kayak di Surabaya dia kan kunci ke pengelawan kan ada namanya masalahnya pasien aja lawan lawan menjaga itu menjaga mesin ini lagi ada spesial wadahnya di situ kita di sini ya di situ ada wadah spesial ini kamarnya. Wah, nang ada kerusakan mesin, hanya ada tarinya. Wah, kita tuh misalnya ada yang panat kan apa kan, hanya ada tarinya. Sunyi, jadi yang beri-beri. Karena yang pasar hilang. Tajir. Jadi lah mulanya sehat, balik ke sakit, jangan bingung. Sugi, balik ke miskin, jangan bingung. Jadi raja, berubah sebentar, berubah jadi apa? Tambah. Itu, sudah mengarang alam tadi, tambah, berubah. rupa turun darah. Ya kalau asalnya panjang titik, loh ini kan dur, jangan sakit hati nih kebinian misalnya tak nang patuh banget panjang segalanya. Oh ya ini kan dur semuanya, lalu sedih. Kenapa disedih akan? Emang sehari-sehari banon, nyadar, mesti betul pak. Ini kan iya tak punya menyesali anak saya. Yang sudah putih dalam buat hendak dihirami iya, pecah buat aspa cocok dalam bahari orang kena pada-padanya rambut hendak ikal, ya Allah ya Allah hah? Mbahnya melihat itu nah laki-laki atau bini-bini ikal rambutnya atau laki-laki pada-padanya hendak kenapa orang sebab dalam ilmu firasat menunjukkan kuat segala-galanya. Lalu nang tiruan, lalu mengkalakan rambut juga. Nang tiruan itu bekerol, bekerol. Ingat kalau bekerol, wajah ini ada. Nang nyata-nyata sudah ika dikujurakan lo ini. Hah? Jadi hati kamu ini ulang. Bakal kujurkan rambutmu itu. Dunia apa Allah? Dasar Tuhan mana dunia ini? Jadi menyuruh ini ke atas dililin pulang nah. Jadi nyuruh berubah nah sini nah. Ya Allah bahari pulang nah galung kah ini apa nah halus nah berulah pulang galung barang aja hatinya apa daun kah daun apa anas kan apa kah kita palakan sini buat daripada nak menjangi rambut bahari. Hah? Ngarannya galung tahi sapi. Wayah ini ya Allah, babinian karak lan bebunggeus. Alam bobah. Lalaki yang nya bulan bahari gunting sasoko. SKI. Wayah ini gondrong bulan mablah gondrong. Lalaki gondrong sini. Ini contohnya bobah alam. Nah di sini juga harapan kita. Kaya apapun buruknya seseorang, nang ngaran alam bisa berubah, kita mengharapkan nang buruk menjadi bagus. Kaya itu. Jadi kada boleh putus asa kada boleh. Nang bagus jangan ba ganal hidung ujuk. Jangan sombong, pesing-sing pegalaman. Ya kan? Jangan. Sebab Tuhan bisa mengubah. Nang bagus menjadi menjadi rusak. Nah ini soal cemburu sedikit sebagai penghabisan pembacaan hari ini. Penghabisan kitab ini nih, kisah cemburu. Nabi Allah Isa alaihi wa ala nabiyyina as-salatu wassalam berjalan-jalan dengan seorang pemuda. Jalan dengan seorang pemuda. Kemudian ada pemuda nang lain melihat. Sesudah melihat si pemuda nang lain ini melihat lawan pemuda nang bersama-sama lawan Nabi Isa. Ujar pemuda nang lain, untungnya orang tutup taparak lawan Nabiullah. Aku maka amanah jauh dari Nabi Allah. Ujar yang jauh ini. Lalu inya berdoa, ya Allah hampirkan ulun lawan Nabi Isa. Ujar yang jauh ini. Sinam parah lawan Nabi Isa ini melihat kalau yang jauh tadi lalu cemburu. Maksud inya Nabi Isa itu inya aja ampunnya. Jangan lagi ada yang lain mengawali karena tak bagi cinta. Ancam burung lalu berdoa ajuan lagi ya Allah jangan pian karumitakan ulun lawan si angin itu kedua-duanya dikabulkan Tuhan doanya nang jauh tadi taparak lawan Nabi Isa doanya nang itu nang ini indah taparak lawan ini nang ini nang berjauh untuk jelasnya yang di rumah ini. Ya kan ada ketujuh lawan yang di Jakarta ini, yang di Jakarta ketujuh lawan yang ini. Nah itu kena berganti anu episode-nya. Ikan itu ketawanya macam-macam. Maaf lala. Lata akhir saya ingin tanya juga bina tabiatnya sama tadi juga. Tadi kekuatan tabiat kalau beri bekas juga. Ya Allah alam kalau memberi bekas pada hijab ini harinya kamu memberi bekas. Namunnya hanya memberi bekas Tuhan juga yang iya. Ihyan kalau rahimahullah ta'ala ruya bi'um bil manam qila kayfa wajadta amalan fa qul sayyidani walillahi wajadtu hatta habata rumani naqadtu min tarikin wa hatta hirratan ma taqlana wa aitu wa fikra wajil hasanan. Ada seseorang yang soleh sudah mati, kawalnya bermimpi berdapat ujar kawalnya bermimpi macam apa ikan mendapat amal-amal ikan ujar dalam mati semunyian sesuatu yang aku amalkan akan dia karena Allah aku dapat pahalanya sampai-sampai sebiji buah delima nang aku jumput akan dia daripada jalanan wahatta hirratan matat lana wa'aitu bika berkasana sampai-sampai bilang si kucing yang mati bagi aku lihat dua pahalanya karena aku sabar kematian kucing ya sabar wakana biqalan sawati faitun min harir wa'aitu bika berkasaya aku ada di kepalaku ini maksudnya di kupiah ada tali salambar daripada sutra. Maka aku lihat akan tali itu di dalam timbangan yang jahat. Yang laki-laki boleh memakai sutra? Kenapa boleh bawa? Wakana katnafiqo imarun liki madomi atu dinar. Pamara itu sawabah. Dan adalah mati hammer aku harganya 100 pound. Maka kada dapat halanya lalu-lalu. Sebab itu mbahnya mati hemer tadi karena larang harganya kada sabar. Lalu kada dapat napa? Pala hemernya mati, pahalanya lepas. Fakultu mutusin naurin tiga petir hasanah. Matinya si kucing dapat pahala, mati hemer kada dapat pahala, maka kucing murah aja. Ya kan? Nah, lalu nanya wama tuhim harin lesa biha faqila lalu inal takujira hai subah asda bihi. Maka dikata orang bagiku bahwasanya dihadapkan ia di tempat yang engkau lapas akan dia fa innahu lamma qila lakabat mata kulta firakatillah manakala mati si anu tadeh siapa tadeh si hemar tadi lalu angka bocap tidak natillah bangsat kebenaran lalu kenapa kada dapat pahala pabakal aja tapi walaupun tapi sabillah lawajat kamu tidak menarik ya kamu ucap kenapa artinya tapi sabillah matinya nah itu dapat pahala wapilatin kuala wakumku terpesendaku diselepatin bainan nasi ma'ajamani nawarum ilayya wajatku darikala alayya walali dan aku bersedekah dengan sedekah di hadapan orang nah ini banyak juga lah orang berbari namun orang terdatang ke satu kampung lalu memberi sumbangan rajin kan bertampai maksudnya bertampai itu digambar pulang dibuat pulang disulis kabar ya Allah si anu bang memberi yang sekian itu cepatkan pulang itu macam apa ini masalahnya. Pengajaran ini lalu, lalu aku merasa bangga karena bagian dari sedekah tadi ketahuan orang. Pawajat juga nikah la alayya wa la alayya. Maka itu bukan pahala, bukan juga dosa. Artinya nol. Itu tapi duitnya habis. Rugi, kan? Rugi. Biar kada disiksa, biar kada masuk surga. Artinya sabarnya itu tapi yang duit habis. rugi juga. Kala Sufyan lama sami yang ada ma'asana halahu. Mana kala Sufyan tahu mendengar kata-kata ini, ujas yang bagusnya keadaan orang itu. Idlam yakun alaihi itu, karena itu kan bukan memudaratakan nantinya. Nang basadakah tadi, ya kan bukan memudaratakan dan bukan memberi manfaat. Artinya manfaat modalnya itu untung di sini daripada rugi. Falakat asana ilaihi. Wa qala Ya'ya bin Mu'ad al-Ikhlas yumayyizul amala minal ujub kana midil laga minal kafar waddam. Ujar Ya'ya bin Mu'ad, arti ikhlas itu membedakan amal-amal ibadah daripada airnya sebagaimana membedakan akan susu daripada tahi dan darah. Daripada tahi dan darah. Kan si susu itu kan di tengah-tengah antara tahi dengan darah, di tengah-tengahnya ini tahi, ini darah, di tengahnya susu. Nah, maka itu ikhlas dari tahi. Ikhlas tadi kan di tengah-tengahnya. Waqilakan rajulun yaqulu bi zijin nisa. Ada seorang laki-laki keluar memakai pakaian badinnya. Wa yahdulu kullam mabe'in tubihin nisa. Min ursin al-matamin. Dan inya itu menghadiri setiap tempat yang kebinian berubah di situ. Menyamar ini. Baik di pengintinan maupun di makan orang kematian. Ada laki-laki, laki-laki bujur, lain ini, apa namanya itu, bencong, lain ini si laki-laki bujur, pakaian kayak bini-bini, nyawa ini pengabut palsu banyak aja, ya Allah, pukul banyak aja, oh ini yang gajah, apa namanya itu, ngajin orang kelakuan, tergap selon itu, selon, iya, Tuan Guru, jadi ini hendak tampil beselen ini, kalau nanti bawa beselen ni. Gimana sekarang? Sekarang tikus. Apakah anak darah yang mau diantihi majmuan Indonesia pada satu hari berkumpulnya, ikai lebihnya yang banyak. Pas surat durrotun, lalu ada orang kemalingan kehilangan berlaku maka sebiji mutiara. Orang kehilangan mutiara sebiji. Pasaku maka berkurya berataan. An abdul bab. Samunyaan lawang dan jendela tutup. Fakan wa yukartisyum wa hirat dan mahirat. Saban hitungan diperiksa. Nah di dalam sitra. Nah, kata orang lelah. Kenapa? Hatta balakatin nubah ilal rajul. Sampai dirikan kepada dalam. Laki-laki yang berpakaian yang bini-bini saja. Wa ilam ra'atin ma'ahu. Dan kepada bini-bini yang berkawalinya. Betapa ya. Pada Allah Ta'ala bil-ikhlas. Maka si laki-laki tadi meminta Allah dengan ikhlas. Wa qala ujarnya inna jauhu min hadhihi al-tabiha la a'udu ila mithli hadha. Jika aku selamat daripada kesupanan ini, aku pada umur begitu sampai ke mati supannya sekali kita cek-cek orang sekali. Aduh, ada pipa lantung bakunya, aduh ketahuan oleh laki-laki ini. Pipa lantung bakunya berdoa ya supaya melakukan aku selamat dari supaya aku pada berhenti lagi tapi ilasnya berdoa apa abad lalu pahu jiratir jorah ma'adil kalmar ah balu mangga kacak-kacak kali ke susu balu mangga kacak-kacak kali ke butuh anu yang menjaga dilepasnya lalu memeriksa si bini-bini itu ini lepas lah dikaya bini-bini situ sekalinya anunya apanya mutiaranya nah selamat kalau nya kan kan kau balas kan iya balas lah kan menyehendak iya kalau itu iya sudah lah iya balas lah menyehendak lah supennya supen banal tapi ikhlas tasahu al-abdi kuhurrah Jadi ujar tadi lapas orang yang merdekan itu ya. Orang kata tahu lagi lagi itu rakyat kita tahu lagi. Sekarang orang ini bini juga lapas yang si kumani lapas. Ada laki-laki tadi. Tama waktu belajar berdoa sudah dapat artinya anunya mutiaranya. Kepala Badu Sofia pun kepala Imam Ma'abi Ubaid al-Busri. Wa huwa yahyusu ardahu ba'da al-asri min yawmi arafah tamarra bi ba'du ikhwani hina abdar. Ujar sebahagian ini sukses sahu aku berdiri lawan Abi Ubaid al-Busri sedangkan ia lahatan menggawi tanahnya sesudah asar hari Arafah. Pamar Rabi Ba'du Ikhwani hina abdar. Maka melewat akan dia sebahagian saudaranya dari wali nang nang wali abdal wali abdal pasar waktu bisa ya itu yang jadi wali abdal ini diharani abdal karena apabila mati seseorang daripada barisan ini nah abdal yang di bawahnya itu naik menggantikannya. Nah itu di bawahnya si abdal ini akhyar. Jadi akhyar naik ke abdal yang tetap. Itu nang di sini orang awam biasa naik kepada akhyar ini. Minta susunannya di dalam apa? Tabaqat awliyah. Susunannya jadi datang kawalnya melewat pasar lalu bisa'in lalu babisik kuala Abu Ubaid la puja Abu Ubaid kada pamarra pasahar jam sahul arda hatta qaba'an aini maka ia melewat laju seperti awan menyapu tanah artinya berjalannya menyapu tanah laju berat hatta sampai ia hilang daripada mata fakul tuli Abu Ubaid maka lewat apa nanti ucapkan ulang tadi kuala sa'alani an ahu jam'ana ia meminta kita berimbaya tolak haji ini bukuhan yang kada bapak pesawat hajinya yang terabang aja ini. Lalu kultu lah ujar kepada hanya ikan menjahat yang tulak dalam ni kultu pahala pa'anka kola sali fil haji niya kenapa ikan jadi kalau empat lah aku cara jadi rame ikan tulakan haji aku kada di sini ya. Nah ini kata-kata di kitab kan kada di sini ya. Jadi lamun di bawah kawal seorang kada di sini ya awal aja yang memaksa kada mau orang mana kaya apa aja orang memaksa ini kada mau. Tapi lah mungkinnya ada niat, saya mau pajar menghalangi, ini tetap maju. Maka itu orang dari ala kita lah. Kalau bisa itu anu, kalau bisa ilmu. Anu, model angin, ngelidik angin aja sini mau, sini mau, sini mau. Kalau bisa apa? Kalau bisa kekuatan, kalau bisa kesendirian. Bahasa di kitab niat, kalau bahasa kita lemah, lain. Less. Atau apa? Ma ma'i khatir. Ma ma'i khatir. Artinya aku tak ada khatir apa-apa jadi. Kenapa nyawanya tak ada haji? Tidak ada khatir. Artinya kalau ada hati bergerak ke dada. Jadi orang kullun kullun fi khatirin yasrahun. Kalau di Quran kan kullun fi balakin yasrahun. Kalau orang-orang soleh, orang-orang awliya itu ini berjalan di atas khatirnya. Khatir itu kan cepat kelak. Jadi cepat juga hasilnya minta. Nah, bicarakan orang Tuhan karena anak langsung dan parut bingung juga kita. Bapak nama itu yang utam di Mahdi Arba al-Asiyah dan aku hendak menguntungkan tanaman di bumi ini kemeriannya juga Pak aku aku ini aja itu mau diajari ta'ala dulu maksudullahi ta'ala amun aku bahagia lorinya ada tuntung kena menggawi pengumahan ini maka aku sudah berniat menguntungkan hari ini niat-niat menguntungkan perumahan kawal membawa itu lagi haji ya tak ada mau apa niat yang tak baru dulu tidak menguntungkan apa perumahan itu kan kada mau ketahan niat kada mau ketahan yang dulu apa pun hanya temamu diajari tak ada kalau mesti lah tak ada di angin ada kuat di amalillah saya anggara karena aku merubah niat itu perumahan Bayakun alma anak lebi alam endem sakin haja. Maka amun aku melepas tang ini, ini mau ajakan mau tanggap kalah, maka rugi benar apa? Rugi benar apa? Tujuh puluh kali haji, kada mana balik kawan mau bahana niat saja. Surah Al-Bahim kala gazal tu fil bahri fa'arada ba'duna namikhlatan fa'kultu astariha fantabi' biha fi wazwi fa'idha dakaltu madinah takadha bi'atuha dakaltu madinah takadha bi'atuha alabitu fiha kastaraituha. Kemudian ada seseorang pulang daripada wali juga mengucap aku berperang di laut, maka menyurungi akan sebagian kami, menyurungi akan sebagian kami akan mislat bagi kita bakul. Aku jadi ujar tu, aku tu kali jadi bakul ni supaya aku nak kawa mengambil manfaatnya di dalam perjalanan perang. Sekalinya apabila aku masuk ke negeri anu, aku juga tidak aku dapat keuntungannya. Nah, keuntungannya itu aku mengakuunting. Kalau pas terus tu lah, itu kali ya. Kalau aku tidak layak dengan malamnya aku bermimpi keadaan masa saya ini kat negaranya sama. Ada dua orang turun dari langit. Kepala ada umur sendiri. Ujar saya pun untuk al-buzat tulis oleh orang ini termasuk perang. Pak Amla alaihi. Maka membacakan yang nulis koraja pulang tanazian tulisannya keluar si anu dari rumahnya adalah bersenang-senang, artinya kada berperang. Sebab tadi di tengah jalan ada orang menjual bakul, lalu menukar hendak menjual ke sana. Kalau ujungannya jaga apa sanggup kan di tengah jalan kalau rusak niatnya, jadi tulisannya menjual bakul bukan berperang. Wabulanan murahian si anu curia, wabulanan tajiran si anu tu betajir. Ya kan? Nah ya, kalau bahari ada kesannya jalan orang tulak haji membawa kopi jangan, jadi haji jangan lah ya tu. Wabulanan bisa bilillah, maksudnya ada bujur-bujur ni, bisa bilillah bujur-bujur, bisa bilillah bujur-bujur. Kalau orang tulak membawa apa, jangan boleh membawa emas. Takut tu Allah di amri maka jahat kejir umai tijarat kejir biha maka tidak berlalu. Takala ya syekh restarat amas mikhlatan turidu antarbat biha abad. Jadi dalam mimpi tadi akwarnya coba lu keperang nak kasihan kali apanya mah hendak mencari keuntungan tu takut menangis aku mau bangun wakil tulah tak cembuni terajaran jangan ditulis akulah beragam jangan panawara ilai ya sahibu. Lalu malaikat nausikurnya melihat di lain aku wakil mana para apa pernah petikan kalau ukut tulis waraja bulan ya illa annahu ishtara bitara bimiklatan yarbara biya atayakumul wa'azza wa jati bima ya wakil. Ujar masikunya minta aja, tulis saja dulu ini berjuang, tapi bercampur lawan berdagang. Itu Tuhan saya yang memutus. Kalau saja asyik tadi, kami mahu tanggala antus alia rakatin fi khalwat, tukul surumu air lewat min altar tu besar'in hadithan, asal kata mi'ati, apa? Sab'ata mi'atin, ya kan? Mi'atin di'uluhin. Sab'ami'atin di'uluhin. Ujarnya sari asyikti, sungguhnya engkau sumpah yang kuarakaat sendirian karena tamu ikhlas lebih baik daripada engkau menulis 70 hadis atau 700 hadis dengan sanad-sanad yang tinggi-tinggi. Arti sanad yang tinggi itu yang parat lawan Nabi tadi. Tebagus yang dua rakaat kurang pada tahun itu. Nah iya, namun jadi orang kurang baharif lah sembahyang yang malam orang kan duringan ya lah. Nah itu, kalau garetek agak pulang kalau masuk aku kisah sambil orang baharif lah mulai umur apa namanya umur 15 mulai umur 15 sudah anu atau umur 10 lah. Lalu anu siang hari mulai disukan berusaha mencari duit sampai kemarin anu ujungannya ditabung. Kemudian mak buringnya pindah pukul 8 pukul 1 malam bangun pukul 1 malam datang ke guru belajar sikat pulau-pulau pikir kasar minta wiritan sampai pukul 4. Jadi pukul 1 bangun, pukul 2 kayak ke rumah guru, pukul 3 pukul 4 boleh ke rumah. Jadi bini dan anak masih bulingan. Kada tahu yang inya itu mengaji tuan guru, kada tahu yang inya itu apa keluar rumah. Boleh balik subuh bangunan bini dan anak. Nangka itu aja ya, itu aja kalian. Sampai 40 umur hampir dari maghrib mulai subuh sampai maghrib tadi berdagang tadi mencari duit tadi hampir dah. Nang tabungan itu ya mulai umur 10 sampai umur 40 berapa dah? 10, 30, 20 tahun menabung gasan sama mulai 40 mati. Entah, kurang bahari nih pertama menabung tah atau emas atau intan jenah. Jadi bangun di kuit cebiki-biki intan pada jual apabila 40 tetap sudah tidak usah menggunakan lagi nang 23 tahun ini bisa mengharap aja lagi orang bahari. Nah, itu sejarah. Nah, jadi kita jauh banget nama ini jauh banget jauh kan mengingin sih aja supaya tahu karena hubungan diri itu supaya tahu lalu maksudnya supaya tahu lalu kita ini sampai ke arah mati kan ya termasuk jadi ini karawet itu harus punya nggak mati saja hanya penyakitnya sudah parah banget masih aja lagi ada obat-obat dari dunia ini melihat siang banget itu. Jadi orang bahari kaya itu, pol sebenarnya anaknya ini minum, bini minum, tapi tidak apa. Jadi artinya, tapi tidak apa mengaji, dan siapa apa mengambil amalan jadi pekaramat, kata amanya. Orang mulai pukul 2 sampai pukul 4 tengah malam mengaji, bapicik cik bahari, mengaji bapicik cik. Yang dilajarkan tiga macam itu, sifat 20 marifat. Mengenal diri nih. Mbak itu lalu anu perhubungan sekadar menggawian sarung aja. Menggawian sarung aja, menggawian sarung aja wajib ujung aja ya Allah. Ya kalau laki yang temang aja soal haid, soal haid bisa haid juga. Daripada para beliau ya Allah. Kemudian yang tasawuf ini yaitu menggunakan ujuk riang dan sebagainya. Maksud kita artinya bersesungguhnya ini nah ada kita ini kan mengajinya bertambah beramalnya bertambah ya Allah musimnya bermek pulang musim berkamera pulang jadi bilang ayah menang ya mencari bangunnya yang kawa sampai terputik apa tipus taro burung taro paham? Habis dari makan itu terus, habis itu makan burung. Ngarang kata orang semua gawiannya, bertambah terus. Ada orang kada disembunyikan, gawian itu disembunyikan. Alhamdulillah seorang yang malam tadi jah, seribu rupiah sembahyang. Habis ya, habis, lulus. Sebatik aja lulus ya. Walaupun di ikhlas sesaatin najatul abad. Ikhlas satu saat maka selamat selama-lamanya. Kalau gampangan hebatnya ikhlas telah masuk di dalam Allah itu aja masuk ya kan la ilaha illallah memandang bacaan itu perbuatan Allah bujur-bujur mantap-mantap memandang perbuatan Allah dalilnya wallah kala kala umma ta'amalun dalil akhirnya pacul ilat kalau nontonnya kawah membaca lelah kawah nah itu sudah mengakhirinya pak itu akhirinya pak itu masih jual rasa sorong-sorongan membacanya sedang aja. bagusan cara, macam-macam ya. Anak-anak segala ria itu sebenarnya menyalahkan ya. Bahayanya. Orang bersembunyi mengianya, orang bahari hafal Quran darah, lalu menangis, menghafal menangis, sebantar orang bini basah bantal, ya tangan bini kada tahu. Di mana? Kayaknya menyamarkan tu. Dalam hadis minta kalau jalan sampai-sampai dengan tangan kanannya membarik pada tahu tangan kiri artinya korban kalau tangan kanan ini membarik tidak tahu ini karena membarik ke serupiah minta umum makan dari si anu dan si anu kampung anu alamat anu RT anu RW anu nomor rumah sekian serupiah pahlanya untuk semua makhluk Tuhan. Ujian meletak dia apa membaginya? Maka tinggal yang diumumkan membari kami juga secara sembolos. Kenapa kan sembolos itu? Bolos itu bukan bolos. Sembolos itu pentingnya kalau belajar juga dengan keras kalau belajar jadi kata juga ini untuk apa? Nah itu yang bah pengalir, karena apabila kita umpat kalir takannya kita dimapas, supaya lepas ada curta, dikibit jadinya parah entah ada awal jadinya sakit parah pendak, mau dikibit kita daripada indah nah ada di tempat mengkar azizun. Saya ikhlas itu sangat sulit. Wa yuqalu al-ilmu bidrul amal. Bidrul wal amalu zar'un wa ma'un al-ikhlas. Bermula ilmu adalah paung. Bermula amal itu menanam. Bermula airnya yaitu ikhlas. Bukanlah menambah pawangnya, tapi kalau di tangannya apa ada? Amun sudah ditanam, tapi kalau disiram, mati. Kalau bakdom, tidak Alhamdulillah, maafkan, Allah salatan, kemanau salatan. Perhatikan sama-sama, terutama aku nampak mati ini. Tandanya Tuhan marah dan murka kepada siapapun. Diberi Tuhan tiga dan dicegahnya tiga. Ini tanda orang dimurkai Tuhan. Kalau kau berusaha lagi tiga, nang diberi Tuhan tiga, nang ditahan Tuhan. Pertama, Tuhu sebatas salihin wa man'ahun kabumin. Diberi Tuhan taparak lawan orang soleh, tapi kada menurut lawan sidin. Kan orang taparak lawan orang soleh itu bisa aja kalau bakawan ya kalau atau misalnya jadi murid sidin atau jadi bini sidin atau jadi mintuha sidin jadi ipar sidin jadi marwah sidin jadi jiran sidin kan itu semuanya itu kan ngaruhnya masuk bakawan tak ya kan tapi kada mau maasi lawan orang soleh itu ini tanda orang yang disariki Tuhan sudah diarahkan ya tak ada menurut kalau mahasiswa tanda Tuhan sudah murka. Nomor dua wa a'tahu al-a'mal as-salihah wa man ahmal ikhlas fiha. Allah beri amal yang soleh baca Quran ya kan dan lain-lainnya sembahyang sunat minta puasa dan lain-lainnya tapi Tuhan kada memberi ikhlas bersedekah tapi Tuhan kada memberi ikhlas wa a'tahu al-hikmata wa man'ahu as-sirqa fiha. Nomor tiga tanda orang dimurkai Tuhan Allah beri akan dia ilmu tapi Tuhan mencegah akan dia benar di dalam menuntutnya. dibari ilmu tapi kada benar nuntutnya, itu masuk ikhlas dua adalah kada ikhlas dua kada masuk kada ikhlas dua menuntut saja lah ilmu tapi kada benar nuntutnya kada memaham kada mengamalkan. Waqala as-Susi muradullah min amalul khalaiq al-ikhlas faqat. Bermula suruhan Allah daripada amal-amal segala makhluk hanya satu, ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah muh. Jadi kalau beramal macam-macam amal, tapi nang disuruh Tuhan jujur sebetulnya aja ikhlasnya aja. Anda ini kada membanyaki amalnya, ikhlasnya kada terperhatikan. Malahan dalam perkataan ada sedikit amal serta ikhlas lebih baik daripada banyak amal serta kada ikhlas. Waqala Junaid inna lillahi ibadan aqalu falamma aqalu amilu falamma amilu akhlasu fastad'ahum ala ikhlasil abwabil bir ajma'a. Ujar Junaid Baghdadi ulang bahwa bagi Allah beberapa hamba yang mereka itu berakal, sesudah berakal mereka itu beramal, sesudah beramal mereka itu ikhlas, maka mendoronglah ikhlas itu kepada segala macam kebaikan seluruhnya. Qala Muhammad bin Sa'id al-Marwazi al-amru kullu yarju ila aslain. Perintah Allah semuanya kembali kepada dua, yaitu fa'ala minhu bika wa fa'ala minka lahu. Memperbuat Allah daripadanya diawaki kamu, dan memperbuat Allah dari ikan untuk inya. Dua itu dah. Memperbuat Allah dari inya sendiri kepada diri engkau, dan memperbuat Allah dari diri engkau untuk inya. Nang sembahyang yang kita lalu, nang maulah sembahyang terbang Tuhan, ya lah. Limbah itu, ikhlas itu, nang maulah Tuhan. Kembalinya amalan itu kepada Allah. Allah itu amal itu ulahlah Allah, kembalinya kepada itu aja tak keringkasannya tak. Hanya dua itu. Wah, apa bilang? Fatarlah maka'an wa tuklisafi maka'amal. Maka engkau harus ridho dengan perbuatan Allah dan harus ikhlas pada amal engkau. Fa'idha anta qad sa'idta bihadaini wa pusta fi dharain. Maka apabila apa idan maka engkau qad sa'idta untung dengan dua nama tadi dan menang dunia sampai ke akhirat. Jadi dabitan waktu di bangunan li anna aina tauhid di aina aina tauhid karena matanya tauhid ar-ridha wal ikhlas, ridha dan ikhlas yang tadi kita maksudnya yang dua macam ikhlas lain li anna aina tauhid ar-ridha wal ikhlas. Kemudian bayan hakikatil ikhlas, ini kenyataan nang sabana-bana ikhlas. Allah Subhanahu wa taala alam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ma inna salat tawbah wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa sunnah fatima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyaallah la ba'da billah. Aku banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal dan minta doa dan balas. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. بنية القبول وتمام كل سوء وإلى حضرة سيدنا حبيبنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح أهل بيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين من العلماء والأولياء والصالحين خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري سيدنا البناد البغدادي سيدنا الشيخ عبد القادر العادلاني وسيد الشيخ محمد عبد الكريم السلمان المدني شيخنا رسول أن الله نهجي سبحانه أبو حسن محمد أرشف عبد البنجري وشهد محمد رسول أن الله نهجي إسماعيل البنجري وأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأرينينا أمهاتنا وذوي الحقوق علينا وأخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن الغشاوي الرحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى ذرياتنا إلى يوم القيامة من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعيونهم ونفعاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نهج أن الله تعالى يغفر ذنوبنا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين ورزقنا أن يطول العمر رفاقنا سنين وأن الله تعالى يغلق أعداء الدين ويؤلف لنا قلوب المسلمين ويغفر الإسلام والمسلمين ولحضرة النبي من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم ملك الأرض كيف ويبقى رب العالمين ودرك الآخرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Qala radhiyallahu anhu, artinya lagi bahwasanya 11 sifat di al-as ini mulai wujud semalamnya kidam rata muhalaka kiam yang menafsir senyum basar kalam samirun basirun mutakallimun 11 yang termasuk di dalam kata-kata makna dari kata la ma'budu li haqqin illa Allah yaitu mustaghniyan an kulli masiwa dengan segala lalawanannya yang 11 itu jadi berapa 20 22 beserta lagi dengan 3 aqaid tanazzuh subhanahu wa ta'ala daripada aghrab dan lawannya. Tidak wajib memperbuat segala mungkin dan meninggalkannya atas Allah dan lawannya. Tidak memberi bekas sesuatu daripada alam semesta dengan kekuatannya dan lawannya. 11 kali 2 22 3 kali 2 6 berarti 28. Itu semuanya termasuk di dalam la mustaghniyan an kulli ma siwa. Maka sekalian itu menyatakan bahwasanya kaya Tuhan kita jalla wa azza daripada tiap-tiap yang lain daripadanya. Kita mempunyai Tuhan yang bernama Allah yang sifatnya itu adalah kaya daripada yang lainnya. Sebagai contoh kepada akal supaya akal mudah memahami. Seseorang perempuan punya suami yang paling terkaya di seluruh dunia. Setiap zaman dan masa tidak ada yang terkaya selain dari suaminya. Maka bahagia hatinya seorang istri itu luar biasa. Dari kebahagiaannya timbullah kegembiraannya. Dari kebahagiaannya hilanglah keduka citaannya. Dari kebahagiaannya menjaga jangan sampai terpisah dari suaminya itu. Dari kebahagiaannya masuk kalau dimarahi oleh suaminya itu. Sampai kepada dari bahagianya takut terdinding dari suaminya itu. Matanya melihat suaminya senantiasa, kupingnya mendengarkan kalam suaminya senantiasa, lidahnya berkata-kata dengan suaminya selama-lamanya, dadanya dihadapkan kepada suaminya selama-lamanya, seluruh jasmani dan rohaninya diuntukkan kepada suaminya. Karena dia sudah percaya bahwa tidak ada yang paling terkaya di seluruh dunia selain dari suaminya itu. Begitulah sebagai contoh bagi si akal. Apalagi Allah Ta'ala beda sekali dengan makhluknya. Ya, coba lihat istri-istri pejabat, istri-istri orang-orang apa namanya yang sufi, kolam berapa? Miliuner, kita lihat ya Allah. Kita melihat luar biasa kebahagiaan yang dirasakan oleh seseorang itu, dilihat dan disaksikan oleh kita. Kalau dibuka dadanya karena dia memandang punya suami yang menjadi raja dunia seumur hidup, ya kan? Walaupun si istri itu udah habis giginya, habis gigi, walaupun pipinya sudah kada kelihatan lagi tak masuk ke dalam, tapi ia Allah merangkak tawa kaya jin hibrik. Kenapa? Karena bisi laki menjadi raja dunia seumur hidup, bukan 5 tahun diampi orang pada. Bahkan tahu lagi ya, lawan manusia yang lain kemana tuh ikan tuh ya, kemana mas mas telah sini ini tanda sini beruntung berbuah. Kenapa jadi yang kaya itu hati? Karena kesenangan, kesukaan, kearayan bisi laki nang bapak ngakat saling tinggian. Raja pangkat yang paling tinggi, di atas dari raja Azrael. Apa artinya segala orang yang berpangkat jangan lupa dengan Azrael? Ya kada ada bus itu bus ya kada ingat dengan Azrael kada kaya itu ini. Dasar iblis beikung kada tahu kisah hantam kromo kananak dalam tarut di bom. Ayo ini ujian yang bagi kita. Kalau Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW itu benar, tapi masyarakat terbagi tiga. Ada yang percaya dinamakan orang beriman. Tanda percaya mendukung. Ada yang kada percaya terbagi dua. Ragu-ragu satu, itu kada percaya juga ragu-ragu. Yang kedua yaitu menentang. Jadi adanya si Amerika ini menghantam lawan Irak dan adanya Israel menghantam Palestina, ujian. Barang siapa mencintai umat Islam, baik yang di Palestina maupun yang di Irak, maka orang itu beriman. Tanda cintanya tentu ada, mendoakan kepada orang Islam itu supaya bersatu atau menang. Bersatu itu kan menang artinya. Nah itu tandanya kita marah kepada musuhnya orang Islam, mendoakan kepada musuh Islam supaya cerai-berai artinya kalah. Cerai-berai artinya kalah. Guru Yusuf mendoakan itu. Jadi sudah salah penglihat. Nah itu pesawat Amerika yang di atas salah lihat, sangkanya yang di bawah ini buburan Irak, sekali diguburin bom buburan maju ya. Salah lihat. Kemudian pesawat pulang daripada Amerika hendak turun di landasan yang di atas laut, dikiranya sudah sampai ke landasan, begitu turun sekalinya kacabur ke dalam laut. Iya kenal dulu iya.